بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Jami'u Sahih Mimma Laisa Fi Sahihain. Terakhir yang kita baca bab yang ke-17, Idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-18 tentang sifatul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-'allamah al-muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, sifatul wudu. Sifat wudu, tata cara wudu yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala حدثنا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا أبو عوانة وضاح ابن عبد الله اليشكري عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال dari Abd Khair dia berkata أتانا علي وقد صلى telah datang kepada kami sahabat Ali dan dia sudah sholat. Fada'a bi tahurin. Lalu beliau meminta tahur, air untuk berwudu. Faqulna ma yasna'u bi tahur wa qad shalla. Kami berkata, apa yang akan dia lakukan dengan air itu sedangkan dia sudah sholat? Ma yuridu illa liyu'allimuna. Tidaklah dia menginginkan kecuali hendak mengajari kita. Di sini mengajarkan wudu walaupun bukan untuk sholat. Artinya ada pelajaran tata cara berwudu secara praktek walaupun bukan untuk sholat. Qala fa'utiya bi'ina'in fihi ma'un wa qastun. Lalu beliau didatangkan dengan bejana, padanya ada airnya dan ada qastun, bejana kecil, kayak ciduk, ciduk kecil. فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثة. Lalu sahabat Ali menuangkan dari bejana tersebut. Jadi tangannya enggak dicelupkan, tapi dituangkan. Bejana dituangkan ke tangan kanannya. Setelah itu dipakai untuk mencuci kedua tangannya 3 kali. ثم تمضمض واستنثر ثلاثة Kemudian beliau berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung 3 kali. Famadmada, beliau berkumur-kumur, wa nathara, dan mengeluarkan air dari hidung, minal kaffil ladzi ya'khudhu fih, dari telapak tangan yang dia mengambil air padanya. Yang ini beliau sudah mencelupkan tangan ke dalam bejana. Kalau sebelumnya ketika cuci tangan dituangkan, setelah cuci tangan beliau mengambil air dari telapak tangan itulah beliau berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung istinsar. Dalam riwayat yang lain kaifiahnya adalah beliau berkumur-kumur dan beristinsyak, memasukkan air dalam hidung dengan tangan kanan, kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri. Thumma ghasala wajhahu thalatha. Kemudian beliau membasuh wajah 3 kali. Thumma ghasala yadahu wa ghasala yadahu al-yumna thalatha. Dia membasuh tangan kanannya 3 kali. Wa ghasala yadahu shimal thalatha. Juga membasuh tangannya yang sebelah kiri 3 kali. Thumma ja'ala yadahu fil ina. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana. Famasaha bi ra'sihi marratan wahidah. Lalu beliau mengusap kepalanya 1 kali saja. Thumma ghasala yarjulahu al-yamin thalatha. Kemudian beliau membasuh kaki tangan atau kaki yang sebelah kanan 3 kali. Warajalah yusra thalatha, dan membasuh kaki yang sebelah kiri juga 3 kali. Tumakal. Kemudian sahabat Ali berkata, man sarrahu ayya'lama wudu'a Rasulullah SAW fahuwa hadha. Barang siapa yang ingin, yang suka untuk mengetahui wudunya Rasulullah SAW, maka seperti inilah, maka dia seperti ini. Qala Syekh rahimahullah, hadza hadithun sahih rijaluhu rijalus sahih illa Khalid ibn al-Qamah wa Abd Khair wa qad wathaqahu ma ibn Ma'in kama fi tahrib at-tahrib wa akhraj at-Tirmidhi ba'dahu thumma qala al-hadith bi tulih wa qala hadza hadithun hasan sahih wa akhrajahu an-Nasa'i. وقال رحمه الله تعالى قال أبو داود رحمه الله قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة والزائد بن قدامة قال حدثنا خالد بن القمع الهمداني يعني أتس يعني سبلمنا أن عبد خير قال. Dari Abad Khair dia berkata, Salla Aliun al-Ghadata. Sahabat Ali bin Abi Talib selesai melaksanakan salat ghadat. Thumma dakhala ar-Rahbah. Kemudian beliau masuk ke sebuah ruangan Rahbah. Fada'a bima'in. Beliau meminta air. Fa'atahul ghulamu bi'ina'in fihi ma'un wa qastun. Kemudian ghulamnya, pelayannya, mendatangkan kepada Ali bejana di dalamnya ada air dan ciduk kecil. Qala, berkata sang rawi, fa'akhadha al-ina'a biyadihi al-yumna. Lalu beliau mengambil bejana dengan tangan kanannya. Fa'akhraga 'ala yadihi al-yusra, kemudian beliau tuangkan ke tangan yang sebelah kiri. Wa ghasala kaffayhi thalatha. Beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Thumma adkhala yadahu al-yumna fil ina', Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana, famadmadha thalatha, beliau berkumur-kumur tiga kali, wastansyaqa thalatha, dan memasukkan air dalam hidung, istinsyak, juga tiga kali. Thumma saqa qariban min hadithi Abi Awanah, kemudian beliau membawakan semisal dari hadisnya Abu Awanah yang sebelumnya. Thumma masaha ra'sah muqaddimu mu'akhirah, kemudian beliau mengusap kepalanya yang di bagian depannya dan di bagian belakangnya, nyerata. Thumma saqal hadith Abi Nahwih, kemudian membawakan hadis semakna dengan itu. Qala syekhu rahimahullah, hadha hadithun sahih, jalu sahih, illa Khalid ibn al-Qamah fa'abad khair, waqad taqaddama annahu wathaqahuma ibn Ma'in. Al-hadithu akhadahu Nasa'i wa fi akhirihi, dan disebutkan di akhirnya katanya Ali, hadha wudhu nabiyillah, inilah wudhu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa qala rahimahullahu ta'ala, qala Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala, akhbarana Ibrahim ibn al-Hasan al-Muqassami, qala anba'ana Hajjaj ibn Muhammad al-Musisi, qala ibn Jurayj. Siapa belum mengatakan qala. Ini namanya riwayat dengan qala. Kalau dengan riwayat seperti ini dilihat muridnya. Kalau muridnya itu mudallis, maka ditolak. Kalau muridnya ghairu mudallis, maka labas, muttasil. Di sini Hajjaj bin Muhammad al-Musisi min athbatin nas fi Ibn Jurayj, termasuk orang yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis dari Ibn Jurayj, sehingga tidak masalah walaupun mengatakan qala. Paham ya? Qala haddathani Syaibah anna Muhammad ibn Ali akhbarahu, qala, dia berkata, akhbarani Abi Ali, telah memberitakan kepada aku ayahku Ali, yaitu Ali bin Husain bin Ali, anna al-Husain bin Ali qala, bahwasanya Husain bin Ali berkata, da'ani Abi Ali, bapakku yaitu Ali bin Abi Talib memanggil aku, meminta aku biwadu'in, dengan air wudu. Diketahui sekarang yang mengambilkan air siapa, Ivan? Putranya sendiri, Husain bin Ali. Faqarrabtuhu lah, saya pun mendekatkan air itu kepada beliau. Fabada'a faghasala kaffayhi thalatha marratin qabla an yudkhilahuma fi wudu'ih. Beliau memulai membasuh kedua telapak tangannya tiga kali sebelum memasukkannya ke air wudu. Thumma madfadha thalatha, kumur tiga kali. Wastanthara thalatha, mengeluarkan air dari hidung tiga kali. Thumma ghasala wajhahu thalatha marrat, kemudian membasuh wajahnya tiga kali. Thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalatha, kemudian membasuh tangan kanannya sampai ke siku tiga kali. Thumma ghasala al-yusra kadzalik, kemudian membasuh yang tangan kiri juga sama seperti itu. Thumma masaha bi ra'sihi mashatan wahidah, kemudian mengusap kepalanya satu kali usapan saja. Thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayni thalatha, kemudian beliau membasuh kakinya yang sebelah kanan sampai kedua telapak mata kaki tiga kali. Thumma al-yusra kadzalik, kemudian yang sebelah kiri, kaki kiri juga demikian. Thumma qama qa'ima, kemudian sahabat Ali berdiri dengan tegak. Faqal, sambil mengatakan, nawilih, ambilkan bejana itu. Fanawaltuhul ina alladhi fihi fadul wadu'ih, saya pun memberikan kepada Ali bejana yang di situ ada sisa air wudunya. Fasyariba min fadli wudu'ihi qa'ima, kemudian sahabat Ali meminum dari sisa air wudunya sambil berdiri. Fa'ajibtu, saya pun kaget, takjub. Falamma ra'ani, ketika Ali melihat aku, qala, dia mengatakan, la tajab, kamu jangan heran. Fa inni ra'aitu abaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna' mithla ma ra'aitani sana'. Sebab aku melihat kakekmu, Rasulullah SAW. Dari pihak Fatimah, Husain bin Ali, Husain bintu Fatimah bin Rasul. Saya melihat kakekmu, bapakmu, Nabi SAW berbuat, melakukan seperti yang engkau lihat aku sekarang melakukannya. Yaqulu li wudhihi hadha. Beliau mengucapkannya terkait dengan wudhunya tadi. Wa syarib wa syurba fadli wudhihi qa'ima. Dan terkait dengan beliau meminum sisa air wudhunya sambil berdiri. Itu merupakan yang saya lihat langsung dari kakekmu, Nabi Muhammad SAW. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح وشيبة هو ابن نصاح القارئ كما في تهذيب التهذيب انتهى. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عفان ابن مسلم الصفار قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي جعفر الخطمي قال حدثني عمر بن خزيمة والحارث بن فضيل أن عبد الرحمن بن أبي قراد قال كتب لي عبد الرحمن خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة أكو بن قلوار بسمى النبي صلى الله عليه وسلم برهجي فرأيته خرج من الخلاء قال سيام لهد لي قلوار دري تنبط من حجد فتبعته بالإداوة والقدح. Saya pun mengikuti beliau dengan bejana timba berisi air, namanya idawah atau qadah. Fajalah terlalu bitariq. Saya pun duduk menunggu beliau di jalan. Fakana idha ata hajatahu ab'ad. Dan beliau apabila buang hajat menjauh dari pandangan orang lain. Qala haddathana Affan, sama dengan di atas. Qala haddathana Yahya bin Sa'id. قال حدثنا أبو جعفر عمر بن يزيد يعني أتاس أبو جعفر الخطمي namanya عمر بن يزيد قال حدثني الحارث بن فضيل وعمار بن غزي بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة أكو keluar bersama رسول الله صلى الله عليه وسلم berhaji. Fanazala manzila, beliau singgah di sebuah tempat. Wa kharaja minal khala, dan keluar dari tempat buang hajat. Fattaba'tuhu bilidawati awil quwal qadah. Saya pun mengikuti beliau dengan membawa satu timba air. Fakana Rasulullah SAW idza arda hajatan ab'ada. Dan biasanya Rasulullah SAW bila hendak buang hajat, beliau menjauh daripada orang lain. Fajalasu lahu abdit tariq. Saya pun duduk menunggu beliau di jalan. Hatta sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang. Insaraf kembali. Faqultu lahu, saya berkata kepada beliau, ya Rasulullah al-wudu. Wa ya Rasulullah, ini air untuk berwudu. Faqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilayya. Beliau pun sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah aku, menuju ke aku. Fasadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yadihi. Faghasala, beliau menuangkan air di tangannya dan mencuci tangannya. Thumma adkhala yadahu fakaffaha. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangannya, lalu telapak tangannya ke dalam itu bejana. Fasabba ala yadihi wahidah. Beliau menuangkan di tangannya sekali tuangan. Thumma masahala ra'sih. Kemudian beliau membasuh kepalanya. Thumma qabadal ma qabdan biyadih. Kemudian beliau memegang, menggenggam air dengan sekali genggaman dengan tangannya. Fadaw bihi ala dhahri qadamih. Kemudian beliau memukulkan dengannya di punggung telapak kakinya. Famasaha biyadihi ala qadamih. Kemudian beliau mengusapkan dengan tangannya ke telapak kakinya. Thumma jaa fa shallana dhuhr. Kemudian beliau datang dan beliau salat zuhur bersama dengan kami, mengimami kami. Qala syekhu rahimahullahu taala, hadza haditsun sahihun rijaluhu rijalu sahih illa Umar ibnu Huzaimah wa huwa thiqatun wa maqrun, digandengkan dengan rawi yang lain, yakni Harith bin Fudail. intaha, selesai apa yang beliau sebutkan dari ahadith yang menjelaskan tentang sifatul wudu. Saya sengaja membaca semua yang sampai tuntas supaya dijelaskan dari mulai awal warahmatullahi wabarakatuh sifatul wudu dari hadis-hadis ini dan dari hadis yang lainnya warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Al-wudu warahmatullahi wabarakatuh dimulai dengan membaca basmalah. Dan itu doa untuk permulaan wudu, basmalah, bismillah. Khilaf di kalangan para ulama, membaca basmalah wajib ataukah sunnah. Khilaf di antara para ulama dalam bab ini. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sah wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah padanya. Ini hadis diikhtilafkan tentang keabsahannya. Yang mengatakan sahih wajib baca basmalah, yang mengatakan dhaif mustahab membaca basmalah. Ala kulli hal dikerjakan. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Caranya tidak langsung menceburkan telapak tangan ke dalam air, tapi dengan cara apa, Evan? Menuangkan bejana. Bisa kamu tuangkan ke tangan sebelah kanan, lalu dipakai cuci tangan, cuci telapak tangan. Bisa pula kamu tuangkan ke sebelah kiri, kemudian dipakai tangan kiri dipakai untuk cuci kedua telapak tangan. Yip, disebutkan di riwayat ini dua kehe berbeda. Semuanya boleh, tidak ada masalah. Dan ini hukumnya sunnah. Ghusl kaffain sunnah. Sunnah yang muakkadah. Barakallahu fikum. Kemudian menuangkan air dari bejana ke telapak tangan kanan atau telapak tangan kiri, perkaranya wasil. Dua-duanya boleh. Enggak ada masalah. Kemudian yang berikutnya adalah barakallahu fikum mengambil air. Dikarenakan tangan telapak tangan sudah suci, bisa langsung mengambil air dari mengambil air dengan telapak tangan dengan cara mencuburnya. Yang berikutnya adalah melakukan wudu, melakukan madmadah. Berkumur-kumur dilanjutkan dengan istinsyak, memasukkan air dalam hidung, dilanjutkan dengan istinthar, mengeluarkannya dari hidung. Kaifiahnya, telapak tangan kanan dipakai untuk mengambil air. Kemudian dimasukkan dalam mulut, berkumur-kumur, sebagiannya dimasukkan dalam hidung untuk dihirup, istinsyak. Baik. Kemudian istinsar, mengeluarkan air dari hidung menggunakan telapak tangan kiri. Paham ya? Madmadah hukumnya wajib ala sahih. Istinsyak hukumnya wajib ala sahih. Istinthar hukumnya wajib ala sahih. Semuanya wajib dikarenakan nas khusus yang menjelaskan tentang bab ini dalam banyak riwayat. Dan yang kedua alasannya dikarenakan termasuk wajah. Termasuk wajah, membasuh wajah hukumnya wajib. Adapun tiga kali hukumnya sunnah. Kan kumur-kumur tiga kali, istinsyak tiga kali, istinthar tiga kali. Kaifiyah yang saya baca, yang saya sebutkan tadi, menggunakan tangan kanan untuk mengambil air, menggunakan tangan kiri untuk mengeluarkan air dari hidung, itu hukumnya sunnah. Bisa kamu balik. Yang wajib kumur-kumurnya, madmadah, istinsyak memasukkan dalam hidung, dan istinthar. Ini yang wajib. Setelah itu barakallahu fikum, membasuh wajah, meratakan wajah dengan air wudu, yang bagian atas ubun-ubun, yang bagian bawah di bagian dagu. Tayib di bagian kanan kiri sampai menyentuh telinga ini, pendil telinga yang dekat lubangnya itu. Nah, diratakan. Ghasl wajh ruknun min arkanil wudu. Membasuh wajah hukumnya rukun dari rukun-rukun wudu. Tiga kali membasuhnya hukumnya. Nah, membasuhnya tiga kali hukumnya sunnah. Jadi yang rukun adalah membasuh wajahnya. Membasuh wajah tiga kali hukumnya sunnah. Yang wajib berapa kali ya? Yang wajib satu kali. Naam, ahsan tu. Dari kaifiyah berwudu yang tiga kali itu sunnah, yang wajib satu kali. Baik, membasuh wajah kaifiyah bebas. Bisa antum menggunakan dua tangan, dua telapak tangan, ambil air, dua-duanya dipakai untuk membasuh wajah. Diratakan. Bisa pula mengambil air dengan tangan kanan. Ditaruh di wajahnya. Diratakan. Atau dengan tangan kirinya. Ambil air, kemudian diusapkan di wajahnya. Diratakan. Agar. Bebas dikarenakan tidak ada tata cara tertentu. Yang lebih afdal, yang paling mudah, dan yang paling rata. Yang paling bisa meratakan anggota wudu terbasuh. Yang paling gampang berapa tangan? Hah? Dua tangan. Jadi, kalau menggunakan keran, dua tangan. Dibasuh yang rata. Baik, setelah itu barakallahu fikum. Membasuh tangan. Dimulai dari sebelah kanan. Tuntaskan tiga kali, baru sebelah kiri tuntaskan tiga kali. Membasuh tangan hukumnya rukun, termasuk rukun wudu. Tiga kali membasuhnya hukumnya sunnah. Baik. Ketika membasuh tangan, dimulai dengan tangan kanan, baru kiri. Hukumnya wajib. Ketika membasuh tangan, sampai ke mirfak. Disebutkan dalam lafaz yang lain dari hadis yang kita baca tadi. Thumma ghasala yadahul yumna ilal mirfak. Sampai ke siku. Tayyib, siku termasuk yang diusap. Entum? Siku termasuk yang wajib terbasuh. Membasuh siku ini termasuk wajib. Dipahami misalnya, kalau melebihi siku, labas. Ada masalah. Kemudian yang tangan kiri juga demikian. Ketika membasuh tangan, yang dianjurkan adalah dalek. Mengusap-usap, memicat-micat tangannya. Tangannya dialirkan ke sini. Dibasuh. Nah, dibasuh. Di dalek ya. Diusap sambil merata. Sari kami. Dan harus kena semua anggota tangannya tadi sampai ke siku. Yang juga disunahkan dalam membasuh tangan adalah menyela-nyela jari jemari tangan. Jadi kalau menggunakan barakallahu fikum ciduk atau ember, baik, maka ngambilnya itu dengan tangan. Kalau yang tangan kanan menggunakan telapak tangan kanan, ambil air dari dalam, diangkat, dialirkan. Paham ya? Telapak tangan kanan ngambil air dari bejana, dialirkan ke siku. Baik, kemudian tangan yang sebelah kiri dipakai untuk membersihkan, dipakai untuk mengusap tangan sebelah kanan. Kemudian di sela-sela menggunakan jari kelingking sebelah kiri. Agar. Bisa dari sini dulu, dari jempol atau dari kelingking, enggak ada masalah. Ngambil lagi tiga kali, agar dibersihkan. Di sela-sela lagi. Ambil lagi, yang tiga kalinya, di sela-sela lagi. Wahakadat tangan sebelah kiri. Ambil dengan telapak tangan yang kiri dari bejana, air, angkat, alirkan ke bawah. Yang tangan kanan membersihkannya. Kemudian menyela-nyela dengan jari kelingking tangan kanan. Paham ya? Coba lagi. Menyela-nyela jari jemari hukumnya sunnah. Menggosok-gosok hukumnya sunnah. 3 kali hukumnya sunnah. Mengusap, membasuh tangan hukumnya. Hukumnya rukun. Memasukkan mirfak, memasukkan apa namanya, siku ke dalam tangan, hukumnya wajib. Cara keluar itu. Sudah, itu tangan kanan, tangan kiri. Harus kanan tuntas baru kiri. Kalau kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, hilaf sunnah, menyelisih sunnah barakallahu fikum, walaupun diperhatikan oleh banyak kalangan nahdiyyin. Setelah itu mengambil air. Untuk apa ya, Pak? Setelah tangan ngapain? Kepala. Mengambil air, ya. Mengambil air, kemudian membasuh kepala. Mashatan wahidah, 1 kali saja. Enggak 3 kali, enggak 2 kali, 1 kali saja. Terkait dengan masalah membasuh kepala, ini hukumnya rukun, termasuk rukun wudu. Dalam membasuh kepala harus rata, ini hukumnya wajib. Harus rata ke semua kebagian rambut kepala ini, kan? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kaifiahnya adalah, ada beberapa kaifiah, ada 3 kaifiah yang disebutkan di dalam riwayat. Kalau di sini disebutkan dengan global, masah ra'sahu muqaddamahu wa mu'akhkharahu. Dalam riwayat ada 3 kaifiah. Ini dia. Supaya Tayyib, ngambil air. Ini kaifiah pertama ya, Pak. Ngambil air dari bejana, mendahulukan bagian depan, bagian depan rambut, di bagian ubun-ubun. Dari depan ditarik ke belakang sampai ke tengkuk. Dari tengkuk kembali ke depan sampai ke ubun-ubun, langsung mengusap telinga. Nah, di sini enggak dibahas dalam hadis, bukan yang lainnya. Mengusap telinga itu dari air bekas mengusap kepala, tidak mengambil air khusus untuk telinga. Hadis yang menyebutkan mengambil khusus untuk telinga dhaif. Yang sahih dari kepala, ya, dari depan ke belakang, belakang ke depan lagi, langsung dipakai mengusap telinga. Caranya, jari telunjuk membersihkan bagian dalam, jempol membersihkan bagian luar. 1 kali saja. Rasul mengatakan al-udhunani minar ra's. 2 telinga termasuk kepala. Sehingga mengusap kedua telinga hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan 1 kali. Ini kaifiah pertama ya. Depan ke belakang sampai ke tengkuk, tengkuk ke belakang, ke depan lagi sampai ke mana ya, Pak? Ke ubun-ubun. Kaifiah kedua dimulai dari belakang. Ambil air, antum mulai dari tengkuk. Dari tengkuk ditarik ke depan. Baik, ke ubun-ubun, depan tarik ke belakang lagi, ke tengkuk. Langsung membersihkan kedua telinga. Kaifiah ketiga dari tengah. Dari tengah antum ambil air, mulai dari tengah-tengah kepala, usap ke depan, terus dari tengah usap ke belakang, langsung ke telinga. Hakada, barakallahu. Dipaham ya? Paham ya, Pak? Kaifiah tadi hukumnya sunnah. Antum bisa memilih salah satunya, barakallahu fikum. Yang wajib meratakan. Hadis yang menyebutkan mengusap rambut hanya dengan semata-mata ngambil air di basuh di ubun-ubun, pluk-pluk di air. Dhaif. Hadisnya dhaif, barakallahu fikum. Dan yang mendhaifkannya para imam Asy-Syafi'iyah seperti Al-Baihaqi, Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga yang lainnya mengatakan dhaif, khilafus sunnah. Dipaham ya? Selesai kepala. Setelah itu ngapain ya, kawan? Ngapain? Membasuh kaki. Membasuh kaki hukumnya apa ya, kawan? Rukun wudu. Membasuh kaki hukumnya rukun berurukun wudu. Tiga kali hukumnya. Hukumnya sunnah. Yang wajib sekali. Dimulai dengan kaki sebelah kanan, baru sebelah kiri. Hukumnya wajib. Yip. Membasuh kaki ini harus sampai kedua mata kaki, ilal ka'bain. Yip. Kedua mata kaki termasuk yang dibasuh. Ini hukumnya wajib. Wa arjulakum ilal ka'bain. Wajib. Dipahami insyaAllah ya. Nah, caranya dengan cara membasuh. Antum tuangkan bejana, tuangkan air dari bejana, dari ciduk, langsung dituangkan ke kakinya antum. Tangannya antum yang dipakai untuk menggosok-gosok, meratakannya. Disunnahkan untuk menyela-nyela jari jemari kaki menggunakan jari kelingking tangan kiri. Ya, antum. Jadi yang tangan kanan membasuh, mengguyur air ke telapak kaki, digosok-gosok, kemudian disela-sela dengan keling, jari kelingking tangan kiri. Ulang lagi yang kedua kalinya, ketiga kalinya. Yang kaki kiri juga demikian. Dengan keke yang sama. Barakallahu fikum. Selesai. Baru membaca. Membaca doa berwudu. Apa doanya? Apa doa setelah berwudu? Apa? Gimana bacanya? Kata, asyhadu an la ilaha illallah. Terus itu aja. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Naam. Dibaca doa setelah berwudu, barakallahu fikum. Selesailah wudu Anda. Itu secara global yang disebutkan dalam riwayat dan hadis tentang siwudu Nabi kita Muhammad SAW. Dan kaifiyah ini sama berlaku untuk kaum laki-laki dan berlaku untuk kaum wanita. Semuanya sama barakallahu. Adapun tindakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang meminum air sisa wudu, ini hukumnya mubah. Bukan perkara wajib, bukan perkara sunnah. Sahabat Ali hanya mencontoh Rasul saja. Dan Rasul meminumnya bukan terkait dengan dikaitkan dengan kaifiyah berwudu. Enggak ada sangkut pautnya dengan kaifiyah berwudu. Hanya mubah saja. Jangan mengatakan sunnah minum setelah berwudu. Enggak. Boleh saja. Dan juga menunjukkan bolehnya minum sambil berdiri. Bolehnya minum sambil berdiri. Yang afdal duduk. Boleh makan sambil berdiri. Afdalnya duduk. Dipaham ya? Difahami. Juga diperbolehkan di sini barakallahu fikum ta'awun untuk berwudu. Minta tolong seseorang ambilkan air untuk wudu, ambilkan bejana, ambilkan ciduk. Ya jus. Diperbolehkan dengan contoh yang diberikan dalam hadis ini oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warba. Adapun hadis yang terakhir, hadis Abdurrahman bin Abi Qurat radhiyallahu anhu, anda mendengar di akhir ya ikhwan. Disebutkan di situ Rasul hanya membasuh tangan, kemudian membasuh kepala dan kaki saja. Baik, ini penyebutannya mukhtasar, ringkas. Jangan ada yang punya pemahaman boleh berwudu dengan kaifiyah seperti ini. Tangan, kepala, kaki, selesai. Nah, ini disebutkan secara mukhtasar. Rinciannya dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain dari banyak riwayat dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia menegaskan poin-poin yang dianggap penting oleh sang sahabat tadi, Rasul mencuci kedua telapak tangannya sebelum masuk bejana. Beliau mengusap kepalanya. Beliau membasuh kakinya. Paham ya? Itu inti yang ditekankan oleh sang sahabat. Adapun yang lainnya keadaannya sama dengan yang disebutkan dalam banyak riwayat tentang bab ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Selebihnya akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini. Ada yang tadi yang belum disebutkan ya Ikhwan. Ketika memasukkan air dalam hidung, dianjurkan untuk mubalaghah. Akan dibahas insyaAllah bab berikutnya. Bersungguh-sungguh memasukkan air ke dalam hidung. Sungguh-sungguh dihirup. Baik. Gitu. Kecuali yang puasa. Kalau puasa jangan. Selain yang puasa dianjurkan sangat untuk itu. Barakallahu fikum. Akan dibahas nanti insyaAllah pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Antum hafalkan hadis yang pertama dengan lafaz yang pertama untuk pekan depan insyaAllah. Allah alam bisawab. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك فضلوا حفظكم الله